Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Sudah kita lewati tentang bait di dalam penyemangat terhadap talabul ilm. Siapa yang mengucapkan bait utlub wala tajarrumi matlabin? Siapa yang mengucapkan ini? Malik depan sini, Malik. Siapa Abdul Jabbar yang mengatakan bait ini? Utlub wala tajarru min matlabin. Fa'afatu talibi an yajjaru. Siapa Zakaria? Bait syair ini dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar. Tapi tidak ada bukti yang kuat bahwasanya bait ini yang mengucapkannya adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi enggak jelas siapa yang mengucapkan bait syair ini, tapi ini masyhur di kalangan para thalabatul ilm. Dan ini termasuk bait yang paling indah di dalam menyemangati seseorang dalam talabul ilm. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, akan kita lanjut dengan penjelasan dari Syekh Yahya masih tentang bait Al-Imam Ibnu Al-Wardi tentang perintah untuk talabul ilm. Fajtahid ya talibal ilmi. Ayo dibaca. Baca Jack. Waja'ala Tayyib. Qala Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala, fajtahid ya talibal ilmi wa la tadunna annaka in talabta bi ikhlasin wa jiddin wa ijtihadin annallaha lan yu'tiyaka min fadlihi. Maka bersungguh-sungguhlah wahai thalibul ilm, bersungguh-sungguhlah wahai para penuntut ilmu. Ini nasihat untuk bersungguh-sungguh, dan ini termasuk sebaik-baik nasihat, ikhwan. Kalau sampean di dalam perjalanan mencari ilmu masih ada yang menasihati untuk bersungguh-sungguh, bersyukurlah. Karena apabila banyak yang menyemangati, ini seseorang akan menjadi semangat. Dan ini adalah nasihatnya Syekh, ya, sebagaimana kebiasaan beliau. Jadi kalau kita di Darul Hadith Dammaj, setiap hari, hampir setiap hari, diguyur nasihat untuk bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Jadi tidak sedikit pada tulab yang mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh. Karena itu tidak heran apabila Darul Hadith Dammaj banyak mencetak dengan izin Allah Subhanahu wa taala para mustafidin, orang-orang yang mereka itu yatahassal ala al-hasil al-ilmiyah, orang-orang yang mereka itu membawa hasil ilmu, walaupun hasil ilmu itu sendiri enggak mengharuskan seseorang kemudian menjadi bertakwa. Karena ada fase di mana seorang itu belajar menghasilkan ilmu banyak, mengemas ilmu banyak. Nanti ada fase lagi untuk mencerna ilmu tersebut, fase lagi benar-benar mendalami ilmu tersebut sehingga merasuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah ya tahassul alal hasila ilmiah, membawa hasil yang banyak. Ini rata-rata sudah. Adapun nanti ternyata dipalingkan oleh hawa nafsu, diselewengkan oleh hawa nafsu, keinginan hubbud duhur, pertikaian dengan teman-temannya, ini masalah lain. Ini adalah kembali kepada masing-masing diri seseorang. Kenapa banyak juga dari lulusan Dammaj kemudian menjadi saling bertikai, saling bertengkar, atau banyak juga yang dipalingkan dengan hawa nafsu. Ini adalah urusan kepada pribadi masing-masing. Yang jelas Darul Hadith Dammaj dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghasilkan banyak sekali para tulab yang mereka itu benar-benar memiliki hasilah ilmiah, memiliki ilmu yang berbobot. Karena salah satu sebabnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah semangat dari guru-gurunya. Jadi sudah situasinya mendukung, fasilitasnya mendukung, gurunya juga semangat. Maka bersyukurlah apabila di suatu tempat masih banyak yang menyemangati, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan nasihat untuk semangat dalam belajar. Ini bersyukurlah. Karena belajar itu bukan hanya kemudian duduk menimba ilmu, tapi harus ada jid, harus ada ijtihad, bersungguh-sungguh, perjuangan. Fajtahid ya thalibal ilm, maka bersungguh-sungguhlah wahai thalibul ilm. Wala tadhunna, dan jangan engkau menyangka, annaka in talabta bi ikhlasin, apabila engkau mencari ilmu dengan ikhlas. Ini adalah syarat pertama, ini yang harus kalian hadirkan dalam diri kalian dalam belajar, harus ikhlas. Ini nasihat yang paling fatal ini, masalah ikhlas ini, ya. Ingat Daniel, belajar harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perkara yang paling fatal dalam thalabul ilm. Apabila seseorang tidak ikhlas di dalam mencari ilmu, ini bisa sangat berbahaya. Mencari ilmu, dapat ilmu, tapi karena Allah tahu dia enggak ikhlas di akhir hayatnya, di akhir perjuangannya, ia tumbang. Nasallallahu alaihi wasallam, karena sebab enggak ikhlas. Malik, diperhatikan. Belajar harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, harus niat yang baik. Harus dengan tulus hati, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari keutamaan ilmu, mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Inilah tujuan seorang mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Di mana kebodohan itu adalah daun idol, penyakit yang mematikan. Di antara bait syair yang paling bagus dalam memuji ilmu adalah al-ilmu yabni buyutan la imadalaha wal jahlu yuhni buyutal izzi wasyarafi. Sesungguhnya ilmu itu membangun rumah-rumah yang tak bertiang, sementara kebodohan akan menghancurkan rumah-rumah kemuliaan dan harga diri seseorang. Jadi ilmu itu akan membangun di dalam diri kita rumah-rumah dari kemuliaan, rumah-rumah, istana-istana megah di dalam hati seseorang dibangun oleh ilmu. Al-ilmu yabni buyutan la imadalaha wal jahlu yubni buyutal izzi wasyarafi. Sungguhnya ilmu akan membangun rumah-rumah tak bertiang, sedangkan kebodohan akan meruntuhkan rumah-rumah kemuliaan dan martabat harga diri seseorang. Karena itu pertama kali, dan bukan hanya pertama kali, ikhlas ini harus dikoreksi setiap hari. Karena ikhlas itu mudah berubah. Awal ikhlas, nanti tengah jalan berubah lagi, diluruskan lagi, berubah lagi, diluruskan lagi. Ikhlas tentang masalah niat ini harus diperiksa setiap saat. Ini belajar, ya Riz, periksa niatmu. Kamu harus atur, kamu harus kontrol terus niat ini setiap saat. Kapan ia dipalingkan oleh syaitan, maka harus kamu kembalikan lagi. Ikhlas tentang masalah irodah. Ikhlas ini adalah masalah irodah. Kapan saja irodahmu melenceng, maka bahaya. Arah tujuanmu, koordinat tujuanmu akan melenceng pula. Annaka in talabta bi ikhlasin wa jiddin wa ijtihadin. Al-jiddu adalah bersungguh-sungguh. Ijtihad itu pengorbanan, harus berjuang. Jid itu serius. Jid itu serius. Jangan guyonan. Ilmu jangan dijadikan guyonan. Ijtihad ini sungguh-sungguh berjuang, bertarung. Harus mau berkorban. Annallaha lam yu'tiyaka min fadli. Jadi jangan kamu, jangan putus asa, jangan mengira. Kalau kamu itu memang sudah benar-benar berusaha, Allah itu enggak akan memberikanmu dari kemuliaannya. Ini termasuk dansu billahi azza wajalla. Jadi jangan patah arang. Kamu harus bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin. Kun rajulan rijluhu fitsara wa hammatu himmatihi fitsuraya. Jadilah seseorang, atau wa hammatu himmatuhu fitsuraya. Jadilah seseorang yang kakinya itu menapak di tanah, tapi cita-cita dan juga impiannya itu menggantung sampai ke bintang-bintang. Jadi jangan kamu mengira apabila kamu sudah berusaha, Allah enggak memberimu. Ini salah. Yang penting usaha dulu. Dan gantunglah harapan kepada Allah bahwasanya Allah pasti memberi. Ini harus. Yang penting sekarang berusaha. Barang siapa yang berusaha pasti bisa. Ya, semangat. Walaupun apalannya alot, walaupun belajarnya sulit, semangat, tetap semangat. Pasti akan terbuka. Enggak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan hambanya yang berusaha. Yang bahaya itu kalau sudah berusaha kemudian patah hati, patah arang. Ini bahaya. Patah hati dari ilmu, patah arang, patah semangat dari ilmu, ini bahaya. Ini bisa menjadikan seseorang dojar. Dan kemarin sudah kita peringatkan dari dojar. Tetap terus berusaha walaupun seberat apapun. Akhuna Ar-Rafi'i rahimahullah, beliau adalah termasuk orang yang paling semangat dalam menghafal Quran. Pol alatin yang menghafal Quran itu. Ngapal itu sedina paling pirosa. Seayat dua ayat. Dihitung sampean. Ini tak apal segini, segini, segini. Berarti total selesai menghafal Quran 17 tahun. Bayang. 17 tahun beliau siap untuk menempuhnya. Ibaratnya aku iki nyurung mobil mogok, bane gak bunder. Bane wis kotak jenenge. Wis mogok, bane kotak. Alote kaya apa jajal? Wong mobil bane bunder sing iso nglundung wen apa mogok disurung iku abot. Kata beliau, saya ini di dalam menghafal, di dalam belajar, ini ibarat seorang yang mendorong mobil mogok bannya kotak. Tetap beliau tapi tetap berjuang, tetap semangat, tetap berusaha. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala semoga memberikannya syahadah. Nasibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzaki 'alallahi ahada. Itu termasuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang hafalannya alot, hafalannya berat. Jangan putus asa, pasti bisa, pasti bisa. Makanya tetap tak semangati anak-anak yang hafalannya alot, tetap tak semangati walaupun tak alihkan, enggak tak perhatikan banyak, karena nanti akan menghambat yang hafalannya cepat. Tetap tak semangati, tidak kemudian tak letak, tidak kemudian tak tinggalkan, tetap tak semangati, tetap semangat, jangan sampai putus asa. Allah Subhanahu wa taala yaqul, perhatikan ini ada faedah bagus yang mungkin jarang kita ketahui. Dan ini sering sekali dikatakan oleh Syekh Yahya. Allah Subhanahu wa taala yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Tuhanmu itu yang lebih akram. Di sini memakai sighah tafdhil, isim tafdhil, dan Rabbmu itu lebih mulia. Jadi perhatikan di sini cuma ada perintah untuk ikra, cuma antara berusaha tok, berusahalah. Masalah hasil Allah itu pasti lebih mulia. Pasti lebih derma. Maka dari ayat ini memupuk semangat bagi seseorang untuk terus berusaha karena Allah itu Maha Akram. Di sini bukan hanya karim lagi, akram. Kalau kamu baca sedikit Allah akan beri banyak. Ini sudah madlul dari ayat ini. Ini adalah termasuk dalil yang sangat sering dikatakan oleh Syekh Yahya untuk menyemangati muridnya. Iqra wa rabbukal akram. Wes tugasmu cuma iqra. Tugasmu itu cuma iqra. Bacalah. Masalah hasil Allah Subhanahu wa taala yang jamin. Wa rabbukal akram. Allah itu lebih dharma. Lebih akram, lebih karim. Pasti akan diberi. Seandainya warabbukal karim saja sudah, kita sudah besar harapan, apalagi warabbukal akram. Seandainya Allah itu di sini mengatakan warabbukal karim dan Rabbmu itu Maha Mulia, ini kita sudah menaruh harapan besar. Bagaimana ternyata di sini Allah bilang warabbukal akram? Di mana di sini termasuk di dalam ilmu bahasa Arab, ini namanya memakrifahkan antara mubtada dan khobar. Mubtada'nya ma'rifah, karena itu nakirah mudhaf kepada ma'rifah. Kemudian khabarnya juga ma'rifah, ini termasuk sangat kuat. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu maha, lebih maha mulia lagi. Maka para ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya tugas seorang hamba hanyalah berusaha. Bacalah, berusahalah, belajarlah. Allah pasti akan memberi. Karena itu sudah termasuk tuntutan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Karena itu jangan pernah kecil berkecil hati. Jangan mengira waduh wis zaman wis koyo ngene aku iso toga dadi ulama, iso. Sapa sing ngomong gak iso? Iso insyaallah. Bisa. Jadi besarkanlah cita-citamu. Bermimpilah setinggi langit. Dan barengilah dengan usaha dan doa. Siapa tahu engkau menjadi ulama? Enggak ada penghalang. Karena itu ikhwan, tetaplah gantung cita-citamu. Cita-citamu jadi apa nil? Dhuwur to gak cita-citamu? Tondek ngono e. Iku ngono cita-citane ndi ngono iman. Setinggi apa cita-citamu? Julfikar. Harus kamu gantung setinggi apapun, setinggi mungkin. Gantunglah citamu setinggi mungkin. Jack, sepiro cita-citamu dhuwure? Setinggi pohon awak jati. Sing dhuwurne Jack, dhuwurne pol, wedi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Setinggi apapun cita-citamu, apabila engkau barengi dengan usaha dan doa, maka itu semua tidaklah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikhwan, gantungkanlah cita-cita setinggi apapun. Wis dadal jual koyok pieo, tetap bercita-cita. Bagi bapak-bapak, bagi yang sudah merasa putus asa, jangan pernah putus asa, tetap gantungkan cita-cita yang tinggi. Walaupun kita sudah dadal jual koyok pieo, jangan pernah berkecil hati, tetap gantungkan cita-citamu. Kita masih bercita-cita untuk meraih bintang. Walaupun kita sudah jatuh berkali-kali, tetap seseorang hendaknya bercita-cita yang tinggi. Untuk bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin. Sapa ngerti di umur 30 gagal, di umur 40 gagal, di umur 50 berhasil. Sapa ngerti? Siapa tahu di umur 50 masih ada keberhasilan. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di umur 20 gagal, di umur 30 gagal, di umur 40, padahal umur 40 itu umur keemasan, gagal. Siapa tahu di umur 50 Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan. Berhasil untuk meraih bintang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan, ketahuilah bahwasanya ini termasuk sebagai dalil bahwasanya qiraah, membaca, ini termasuk salah satu sarana meresapnya ilmu yang paling besar, membaca. Karena ayat ini adalah ayat ketiga dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Dan ini adalah ikra' yang kedua. Perhatikan. Ini adalah ikra' yang kedua. Pertama, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka al-qira'ah itu termasuk sarana yang terbesar di dalam menghasilkan ilmu. Walaupun ikra' yang pertama gagal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh ikra' sama Jibril. Enggak bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Bacanen." Kata Rasulullah, "Enggak bisa." Ambil dirak, didegap sama Jibril. Baca. Akhirnya dibaca dengan gagap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mencari ilmu. Rasulullah, beliau adalah seorang rasul, koyo ngono melarati gila ilmu. Nek kok ket awal wis gagal, terus wis semo meneh, terus piye ape berhasil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja gagal. Pertama kali suruh ikra, enggak bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bikore? Ya kalau kita cuma segitu saja perjuangan kita, ya wis aja harap untuk ilmu. Maka kita harus bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disuruh ikra pertama kali enggak bisa. Ikra kedua kali enggak bisa. Ikra ketiga kali bisa. Loh ini loh. Tirunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagal. Enggak apa-apa, bangun lagi. Gagal lagi, enggak apa-apa, bangun lagi. Siapa tahu Kak, yang ketiga, yang keempat, yang kelima engkau berhasil. Itu ikhwan. Dan ini termasuk surat yang mengajarkan tentang masalah ilmu. Karena ini adalah awal Al-Quran yang turun adalah surat ini, Iqra. Ini yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah itu memuliakan manusia itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang apa coba? Makan podo makane. Apalagi hidup juga sama hidupnya, mencari rezeki juga sama mencari rezekinya. Berpasang-pasangan juga sama. Yang membedakan cuma ilmu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia itu dan membedakannya dari sa'irul makhlukin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bapak kita Adam dengan ilmu, kata Imam Ibnu Katsir. Karena itu ikhwan, ikra. Wis pokoke ikra. Ikra ikra wis ngono ae. Belajar. Ya, Ros. Belajar. Apa Rizwan? Apa senyum apa? Guyon sama siapa kamu? Tak hukum nanti lo. Diperhatikan. Ikra. Baca. Belajar. Anta ma'murun bil qira'ah wa rabbukal akram. Engkau hanya terbebani, engkau hanya diperintahkan untuk membaca. Adapun masalah hasil, itu Allah sudah menjamin. Wa rabbukal akram. Allah itu lebih mulia. Dan perlu diketahui, sudah saya sebutkan, hasil apapun itu ada dua. Hasil yang nampak dan hasil yang enggak nampak. Kamu kerja enggak dapat uang, tapi kalau ikhlas dapat pahala. Hasil itu ada dua, hasil itu ada dua. Dari segala usaha kita itu ada dua. Hasil yang nampak sama hasil yang enggak nampak. Kamu melakukan kejahatan, kalau enggak dihukum di dunia, ya dihukum di akhirat. Kamu melakukan kebaikan, kalau enggak dapat balasan di dunia, dapat pahala di akhirat. Demikian juga, kalau kamu semangat belajar, kok ternyata enggak berhasil, maka kamu dapat pahala. Karena itu tetap warabbukal akram, enggak ada, pasti dapat, pasti bawa hasil, enggak ada, proses enggak akan mengkhianati hasil. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu. Selama prosesnya benar, prosesnya betul, prosesnya jujur, hasilnya pasti ada. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sabab musabab. Karena itu anak-anak, saya tekankan, hafalan itu banyak-banyak membaca. Kalau bacaannya kurang, langsung dihafal, nanti menjadikan hafalannya keliru. Karena otak itu akan bersua, akan berteman dengan mulut. Kalau dibacanya banyak, maka mulutnya juga akan membantu otaknya. Kalau bacanya sedikit, maka nanti yang bekerja di porsir itu nanti otaknya enggak kuat, panas. Maka harus dibantu dengan banyak membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal disuruh Jibril untuk membaca. Oh, kalian enggak mau baca. Bacaan Quran iku sik ping 50, ping 100 juga akeh. Ya, Man. Ya, Umar. Baca itu yang banyak. Aja wis kelak jam 7:30 sampai 8:30. 8:30 sampai 9:30 wis mulat. Pasuwe ini enggak stor. Wacanen sing akeh. Enggak ngirono. Enggak ada istilah kebanyakan baca itu enggak ada. Wis kakean maca Ustaz, wis tak waca ping akeh, enggak ada istilah kakean itu enggak ono. Sing ono iku kekurangan itu yang iya. Enggak ada istilah kebanyakan baca itu enggak ada. Kalau pakai teori hafalan orang-orang Mauritania malah sulit lagi dibaca 100 kali, 1000 kali. Kuat sampean. Enggak pakai mushaf, ditulis satu ayat, dibaca 1000 kali terus nanti dihapus wis seumur hidup enggak dibaca lagi pisan. Soale wis apale wis nempel-nempel temen. Dipakai maksiat, dipakai apa sampai ono dites, dipakai maksiat, pakai apa gak hilang-hilang. Saking nempel pertamanya itu. Kalau hafalannya bagus, bibitnya bagus, maka tumbuhnya juga akan bagus. Kalau ngafalnya itu masih samar-samar, sudah ditinggal, ya nanti umurnya juga enggak kuat, enggak awet hafalan itu. Kalau hafalan itu sebagaimana tanaman, kalau tunasnya bagus, maka yang tumbuh nanti juga akan bagus. Karena itu banyak-banyaklah membaca. Diwaca sik aja dihafalno sik, diwaca wae. Engko nek lambemu kalau sudah lisanmu itu sudah enteng, sudah senyawa dengan apa yang ada di pikiranmu, nanti akan terbantu. Itu. Jadi ikra dalam masalah hafalan, dalam masalah maklumat, banyak-banyak membaca. Karena sarana manusia mengetahui ilmu itu cuma dua, membaca sama mendengar. Membaca ini melihat, mendengar ini mendengarkan. Cuma itu toh sarananya. Ya, kalau malas baca ya jangan harap. Anta ma'murun bil qira'ah wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah itu yang mengajari manusia dengan kolam, ini juga menulis, ini juga termasuk sarana untuk mengukuhkan ilmu. Ditulis, apa-apa itu ditulis. Dulu kita itu kalau dengar omongannya saya itu balapan, apa yang diomongnya tulis kabeh berpantar sampai tulisannya elek, miring-miring ini gak apa-apa. Karena ngejar omongan, gimana orang ngomong kemudian ditulis. Karena ngejar, semua yang diucapkan ditulis, semua faedah ditulis. Maka itu yang termasuk menjadikan seorang sukses dalam belajar ditulis. Kalau nggak ditulis ya nggak dapat. Allama bil qalam, lihat allama bil qalam. Salah satu sarana ilm adalah al qalam. Untuk menulisnya Alkitabah. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Bahkan tentang masalah iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu enggak tahu. Ma kunta tadri, mal kitabu walal iman. Walakin jalnahu nuran nadi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ata Jibrilu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ikra, faqala ma ana biqari. Datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilang, "Bacalah." Maka Rasulullah menjawab, "Saya enggak bisa baca." Rasulullah memang enggak bisa baca. Rasulullah adalah Nabi al-Ummi. Aila usin, maksudnya saya enggak bisa. Ma ana biqari, bukan kok saya enggak mau membaca. Ma ana biqari, ini bukan kok saya enggak mau membaca. Maksudnya la usin, saya enggak bisa. Faqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, lihat ikra bism, minta tolong. Maka dalam belajar itu kuncinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ayat ini, ikra bismi rabbika. Makanya seorang dalam belajar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan ciptaannya. Khalaqal insana min alaq, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya ikhwan, kuncinya apa tadi? Baca, membaca pokoknya. Lid, semangat lid ya. Cita-cita menjadi apa? Harus cita-cita yang tinggi lid. Mat, wah tak gila imat, Mat. Semangat, Mat, ya. Jangan putus asa, Mat. Semangat. Makanya tak suruh baca yang banyak, Mat. Baca, Mat, baca gak popo. Kamu kalau gak bisa gak dapat hafalan, dapat pahala. Wis pol bati, bati akeh bisa. Modal moco tok ngomong tok untuk pahala. Ya, Puan. Dan orang kalau banyak membaca Al-Quran, hafalannya akan benar. Kalau kurang bacaannya nanti hafalannya salah. Kenapa? Karena tadi sudah selaras dengan lisannya. Kalau belum banyak membaca langsung dihafal. Kan nanti kan enggak dilihat. Nanti kan dilihat, enggak dilihat, dilihat, enggak dilihat kan gitu. Nanti dari proses penglihatan dan peninggalan penglihatan ini kalau bacaannya itu kurang, engko blendre dhewe, rene iku menggok dhewe. Di utek iku menggok sehingga hafalannya salah. Nah, hafalannya salah gak kroso. Dikroni bener. Wis iku wae dibolak-balik. Hafalane salah mau mancep. Nek wis kadung mancep hafalan salah, gak iso dibetuli. Takon Rizki. Takon Ahmad. Takon sapa wae sing hafalane salah gak iso dibeneri. Wangel. Makanya kenapa di sini saya tekankan baca yang banyak Dan jangan hafalan salah, mending gak hafal timbang bare hafal tapi salah. Gak kena iki poke opo-opo. Poke ngimami wong ya ora iso. Pak ajarno wong ya gak kena, mega hafalanmu salah. Paham? Makanya kenapa saya tekankan bacaan pertama kali itu harus benar. Engko nek wis kadung salah, nah wis mancep uangil. Ya Mat, angel Mat ya. Ahmad takon Ahmad. Disuruh baca 500 kali pun ndi mujahid. Ndi mujahid. Kana mujahid. Mujahid, tau takon maca pira? Alladzina kafaru wa saddu kaan sabilillah. Ngono surat Muhammad ket awal macane keliru ngono. Masa Allah pirang-pirang dino gak benak-benak. Padahal salah sak huruf tok. Bali ping 500 lah gak benak. Makanya kalau hafalan sudah pertama kali salah, kenapa kok bisa salah tadi prosesnya? Karena kurang bacaan. Kalau kurang bacaan, otak itu akan mengimajinasi sendiri. Rene, ngirone rene. Padahal enggak. Nah kalau sudah seperti itu, enggak ada yang membenarkan. Sampai tuwek, enggak bisa dibenarno. Salah, wai. Oke, kawan. Fahakadha yukalu likul. Maka kalau sampai enggak gelem wani bondo, enggak wani bondo moco, itu mau ya jarap-arap, apalannya berkualitas. Gak wani bondo, ya kudu bondo pegel, ya kudu siap, kudu memang harus mau capek, baca itu ya capek memang, tapi ya itulah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Anu ndi, bondo capek tapi hafalane apik, toh gak capek tapi hafalane elek, ya milih bondo capek. Ya pancen pegel, tapi ya ikulah, sesuatu itu dibeli dengan mahal. Fahakadha yuqalu likulli insanin yaqul. Fahakadha yuqalu likulli insan itu. Maka seperti itulah dikatakan kepada setiap orang. Maksudnya bukan hanya kepada Rasulullah gitu loh. Fahakadha yuqalu likulli insan, ini maksudnya ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah. Tapi ayat ini dikatakan kepada semua orang. Semangatlah, jangan pernah putus asa. Iqra wa rabbukal akram. Ini bukan hanya khitab kepada Rasulullah, tapi ini umum. Kamu juga berhak untuk membaca dan mendapatkan hasil yang bagus. Yaqul, ini sudah dipisah dari sini. Jangan digabung. Fahakadha yuqalu likulli insanin yaqul. Jangan, salah. Fahakadha yuqalu likulli insan. Yaqul, dia mengatakan, kaifa akunu aliman? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang ulama? Aw hal mungkinun an akuna aliman? Apakah mungkin saya jadi seorang alim? Kira-kira iso to gak ya? Bisa enggak kira-kira Ahmad kamu jadi seorang ulama? Bisa enggak kira-kira? Bisa insya Allah. Kata siapa? Siapa yang bilang enggak bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Semuanya bisa. Iqra wa rabbukal akram. Enggak perlu bertanya seperti itu. Cukup kamu itu modalnya cuma iqra. Modalnya cuma berusaha. Wa rabbukal akram. Dan Allah yang akan memberikan hasil. Amma anta tatakasal apa-apa. Tapi kalau kamu itu tatakasal, tatakasal bukan hanya malas tapi bermalas-malasan. Takasal iku wazan tafa'ala itu malas terus malas meneh ini namanya tatakasal. Wa taqulu ma'asiru aliman. Dan kau mengatakan saya enggak mungkin menjadi seorang alim. Wa anta kaslan, dan kau adalah seorang pemalas. Hadza minal futur, ini termasuk putus asa dari belajar. Mau sahih kata Syekh Yahya itu enggak benar. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu enggak benar kalau kamu bilang saya enggak bisa jadi seorang alim. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya kamu itu dikeluarkan oleh dari perut ibu-ibumu itu dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Lah sekarang kok tahu? Lah kalau sekarang tahu berarti bisa nambah gitu loh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam' pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur dengan mau belajar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat kita. Kalau mata kita enggak kita pakai untuk membaca, telinga kita enggak kita pakai untuk mendengar, dan hati kita tidak pakai untuk berpikir, maka kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga ayat termasuk kaidah, lihat ya. Ini termasuk yang paling sering diulang saya ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syaratnya kalau mau diajari oleh Allah, syaratnya kalau mau pinter harus bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Nah itu. Maka diantara salah satu sebab seorang itu bisa pinter, bisa mendapatkan ilmu, bisa sukses dalam belajar adalah takwa. Ini wis di bulan balani mek saya ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka salah satu kunci sukses dalam belajar adalah seorang mendidik sejak kecil, sejak remaja untuk bertakwa. Remaja itu sulit takwa, mergo godaane sik akeh. Tapi nek ana remaja berusaha bertakwa iki juara. Makanya berusahalah untuk bertakwa, dirim hawa nafsunya, dirim saiki dirim. Aja digelundungno wae. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fadlu bil ilma wajtahid fi, maka tuntutlah ilmu, belajarlah. Wajtahid fi, dan bersungguh-sungguhlah kamu. Wahasilhu, dan hasilkanlah. Itu ikhwan. Waman, ini ada yang keliru ini. Waman u'tiyal ilma kullahu waman lam yu'tal ilma, dan barang siapa yang tidak diberi ilmu seluruhnya, hasyala ala ba'dihi, maka wajib bagi dia untuk mencari sebagiannya. Itu loh. Waman lam yu'tal ilma kullahu hasyala ala ba'dihi. Itu. Atau dibiarkan seperti ini tapi maknanya nafi. Ada kalam-kalam Arab itu yang seperti ini maknanya nafi. Barang siapa yang enggak diberi ilmu seluruhnya, maka dia patut untuk mencari sebagiannya. Karena enggak mungkin kita menghasilkan ilmu seluruhnya, pinter dalam segala bab, enggak bisa. Pasti yang kita dapatkan ini cuma sebagian. Atau ucapan ini adalah seperti ucapannya para ulama, waman a'tal ilma kullahu a'tal ilmu ba'dahu. Ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang memberikan kepada ilmu itu seluruh jerih payahnya, maka ilmu itu akan memberikan kepada dirinya sebagiannya. Waman a'tal ilma kullahu hasala ala ba'dihi a'tal ilmu ba'dahu. Itu ada dalam ungkapan sebagian ulama. Tapi yang paling akrab ucapannya saya ini tadi, barang siapa yang enggak diberi ilmu seluruhnya, maka dia mendapatkan sebagiannya. Atau bisa juga kita bawa kepada ucapan ulama tadi, waman a'tal ilma kullahu hasala ala ba'dihi, gitu. Ini salah, ini ada titiknya, ini salah. Waman a'tal ilma kullahu, barang siapa yang telah memberikan ilmu kepada ilmu itu segenap jiwa raganya, maka ilmu itu akan memberikan sebagiannya kepada dirinya. Karena enggak mungkin ilmu itu dihasilkan semuanya, dicakup semuanya, enggak mungkin. Kamakil, sebagaimana dikatakan, ini juga dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Bait syair ini dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini juga bait syair yang bagus. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu kabahrin zahirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Tidak akan bisa meliput ilmu seluruhnya seorang pun. Sungguh tidak, walaupun dia bergelut dengan ilmu tadi selama 1000 tahun. Padahununi toh. Innamal ilmu kabahrin zahirin. Hanya saja ilmu itu seperti lautan yang luas. Maka jadikanlah dari segala sesuatu itu yang paling bagus. Podo ese toh. Itu. Innamal ilmu kabahrin zahirin. Hanya saja ilmu itu seperti lautan yang amat luas. Maka jadikanlah, pilihlah dari segala sesuatu itu yang paling bagus. Cari ilmu itu yang paling dibutuhkan. Nek sampean pengin ilmu sampean kuasai kabeh, enggak mungkin bisa. Mahawal ilma jami'an ahadun, tidak mungkin bisa menguasai ilmu seluruhnya seorang pun. Tidak, sungguh tidak, walaupun dia bergelut dengan ilmu tadi selama 1000 tahun. Sampai belajar 1000 tahun pun enggak akan bisa menguasai seluruh ilmu. Karena ilmu itu luas, bagaikan samudra yang tak bertepi. Enggak mungkin bisa dikuasai semuanya. Maka caranya belajar itu mencari yang paling bagus. Ini juga termasuk bimbingan belajar yang bagus. Mencari ilmu itu yang paling dibutuhkan, gilek sing paling pas, cari buku itu yang paling bagus. Karena enggak mungkin bisa seluruh buku dibaca semuanya, seluruh buku dilewati semuanya, enggak mungkin bisa. Carilah ilmu yang paling pas, yang paling dibutuhkan, yang paling pas. Dan termasuk salah satu sebab kesuksesan belajar itu dibimbing kepada cara yang tepat. Nek apan corone aman diarahkan kepada cara yang tepat, sampean akan sukses. Kalau yang mengarahkan itu enggak tepat, ya enggak sukses-sukses. Walaupun pinter, walaupun semangat, walaupun, tapi corone salah. Gurunya salah, buku yang dibaca salah, ya enggak dapat. Makanya nanti ada syarat mendapatkan ilmu. Itu lihat. Waqala akhar, berkata yang lain. Ini satu yang mengatakan, karena ini juga dinisbahkan kepada Imam Syafi'i juga. Ini juga dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Dan ini termasuk bait yang masyhur, nanti akan kita syarah satu persatu ya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Waqala akhar, berkata syair yang lain, Ukhayya. Bacanya itu Ukhayya. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Saumbika, wazan apa ini? Tuar, saumbika. Wazan apa ini? Saumbika. Haidar. Lek, tes lek. Saumbika wazan apa lek? Lah wong e wong gawe omah-oman, lek kok ndek omah yo gawe omah-oman, ndek ngaji gawe omah-oman iku. Ngopo iku ngono dicusun ngono ku, disingkat-singkat ngono ku. Wes maling parah. Apa ya, Dik? Apa wasannya? Saumbika, wasannya apa? Jar. Man. Ufila. Apa ini? Fi'il apa ini? Saumbika. Umbika, elek, perhatikan lek. Umbiuka lek, umbiuka, wazan apa? Hadap sini toh. Wazan apa ini? Zakaria. Ufilu, fi'il apa ini? Fi'il apa? Madi. Majhul, madi majhul. Sin iku sampe benang fi'il madi to, Kak? Ngguyu jar, mau gak karo ngguyu. Gak bisa jawab lek ngguyu. Apa jar, fi'il apa jar? Mudore. Wazan apa? Lek. Kuyon yo. Ada berani nama kane? Lek. Saumbika ini wazan sauf'iluka. Sauf'iluka. Saumbika amba'a yumbi'u af'ala yuf'ilu. Itu loh. Jadi sebenarnya itu saumbi'uka. Nabba ya. Enggak. Amba'a. Amba'ani. Kola. Amba'ani, amba'ana, amba'ana, fulan. Bisa nabba'a juga bisa, amba'a juga bisa. Tapi kalau di takhfif seperti ini berarti amba'a yumbi'u. Ya, di takhfif. Makanya ini nabba'a. Gak iso ditakwif. Iso toh? Ditakwif kalau nabba'a. Fa'ala wazan fa'ala. Gak iso. Saumbika. Saumbika. Antafsiliha bibayani. Ukhayya lan tanalal ilma illa bisittatin. Saumbika antafsiliha bibayani. Zaka'in atau boleh zaka'un. Zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Perhatikan. Ini adalah nasihatnya Imam Syafi'i, dikenal dengan sudasiyah. Sudasiyatul ilm. 6 perkara syarat seorang belajar itu harus punya 6 ini. Perhatikan. Uhayya wahai saudara kecilku. Untuk kasih sayang dikecilkan. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Tulis anak-anak. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbikan tafsiliha bibayani, aku akan memberitahumu tentang rinciannya dengan penjelasan setelah ini. Yang pertama, zakain, harus cerdas. Sebenarnya ini enggak syarat utama, enggak syarat-syarat amat ini. Yang namanya cerdas, ini enggak syarat-syarat amat. Ya syarat tapi sebutuhnya saja. Bukan, zaka itu ya kecerdasan. Ya mencakup itu, mencakup keterampilan, kejelian, mencakup itu. Tapi zaka itu adalah cerdas. Zakain, kecerdasan. Ya maksudnya ya sebutuhnya. Nek ketul pol ya gak iso. Gak dapat ilmu. Tapi kan dapat pahala. Makanya gak perlu putus asa. Ya gak punya ini, gak punya zaka, gak perlu putus asa. Ini kan kita membahas tentang mendapatkan hasil ilmu yang nampak. Kalau yang gak nampak, hasil pahala semua orang dapat. Gak perlu syarat, yang penting ikhlas. Paham? Untuk mendapatkan ilmu secara hasil yang terlihat ini memang butuh 6. Tapi kalau untuk mendapatkan pahala, pahala ilmu ini enggak perlu syarat, cukup ikhlas. Yang pertama zakain, kecerdasan, wahirsin dan semangat. Kalau enggak semangat ya enggak dapat. Wajtihadin dan sungguh-sungguh. Bedanya hirs dengan ijtihad itu lain. Hirs dengan ijtihad itu lain. Kalau hirs itu wong iku semangat. Kalau ijtihad itu adalah kelaziman dari hirs. Hirs itu ada dalam hatinya. Ijtihad itu ada dalam perbuatannya. Gitu loh. Hirs itu ada dalam hatinya. Semangat. Memang orangnya itu pengen tahu. Penasaranan. Ijtihad itu dalam perbuatannya. Semangat tok. Gak sungguh-sungguh gak iso. Sungguh toh tanpa semangat-semangat, tanpa semangat juga enggak bisa. Yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat wabulghatin. Bulgho ini diartikan banyak ulama dengan modal. Ada ulama juga yang mengatakan malah sedikit makan ini bulgho. Nek mangan akeh-akeh, warek, nek warek ngantuk, nek ngantuk ya wis gak iso belajar. Tapi yang masyhur bulgoh ini adalah modal. Maksudnya duit cekelan. Saman belajar kalau gak duit-duit, piye carane? Butuh sabun, butuh sampo. Nek gak duit piye kerja? Lah kerja ya gak iso belajar akhirnya. Makanya harus punya bulgoh. Nanti makanya insya Allah akan kita sarah persatu persatu ini. Kata Imam Ahmad, kita harus punya pegangan uang. Kalau enggak, kita akan lataman dalam binaha ula'il umaro. Kita akan dipermainkan oleh para muluk, oleh para raja. Lataman dalam. Kita akan jadikan sebagai mindil, sebagai tisu. Harus punya uang, harus punya pegangan. Makanya zaman seneng. Apa yang ini aku belajar, ono sing ngirimi, gak perlu kerja, gak perlu apa. Seneng. Karena punya bulgoh, punya modal. Bayangkan kalau kadang enggak ada uang sama sekali, terus piye carane? Wa suhbati ustadzin, dan harus mau, harus terus bersama dengan para ustaz, sabar bersama dengan ustaz. Gimana sudah kita kasih satu pertemuan penuh tentang masalah bersabar bersama guru. Ini syarat harus ini. Semakin kamu bersama dengan guru, semakin banyak faedah yang kamu dapatkan insyaallah. Al-Imam Syafi'i bilang, isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah terhadap pahitnya kegalakan dari seorang guru, karena sesungguhnya poin-poin ilmu itu dari nafaratihi, dari dirinya. Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tadarra'a dzullal jahli tula hayati. Barang siapa yang enggak rela merasakan pahitnya belajar, maka dia harus rela untuk menahan perihnya kebodohan seumur hidup. Ini juga pepatah yang masyhur dalam bahasa Indonesia. Barang siapa yang enggak rela, enggak mau mencicipi pahitnya belajar, maka dia harus rela dengan perihnya kebodohan seumur hidup. Makanya harus belajar. Yo, tadi harus siap belajar. Nek gak belajar, sama tadi wong bodoh, nek wong bodoh iku seumur hidup perih rasane. Rona-rono gak ro apa-apa, lingah-lingo. Seumur hidup. Makanya di masa muda itu harus rela belajar. Harus rela berkorban belajar supaya seumur hidupnya tenang insyaallah. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang semasa mudanya dia luput dari belajar, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Ini nasihatnya Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, yang keenam, waktu li zamani, dan harus lama. Belajar itu harus lama, sabar. Jos dulu-dulu mulai, dulu-dulu mulai ya gak untuk ilmu. Maka ini enam perkara yang insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan satu persatu. Apa lagi enam perkara tadi yang terjabar? Satu, kecerdasan. Terus yang kedua, semangat. Ketiga, sungguh-sungguh. Keempat, modal. Harus punya kecukupan maksudnya. Terus yang kelima, bersabar dengan guru. Yang keenam, harus lama. Nah ini insya Allah enam. Ini makanya dikatakan masyhur dengan nama Sudasiyah. Sudasiyahnya Imam Asy-Syafi'i. Ini nanti insya Allah akan kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa kita ambil faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.